Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Ghaniyyil Hamid, alladhi ja'ala قلوب أسفيائه في غنى عن مسألة ممن سواه، وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد أفضل من دلنا وأكرم من ربنا بفهم معنى الغنى، ألا وهو أن الغنى هن النفس، وعلى أهله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت، أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah rasa puasnya hati dengan karunia Allah. Yang ada hanya syukur, sehingga di matanya tidak ada, di mata hamba tersebut tidak ada nikmat yang kecil. Semua yang diberikan oleh Allah menjadi besar karena hatinya yang bisa membesarkan nikmat tersebut. Itulah hakikat orang kaya. Dan begitu sebaliknya, biarpun harta melimpah ruah, jika ternyata hatinya bukan hati kaya, maka ketahuilah dia seperti orang melarat dan tidak punya apa-apa. Kami hadirkan dalam sekelumit di mukadimah ini karena kami terharu dengan banyaknya orang di bulan yang mulia ini. Subhanallah, benar-benar hati mereka telah diberi oleh Allah kekayaan yang sesungguhnya. Dan itu tanda orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba mulia di bulan Ramadan. Orang yang membantu dakwah banyak sekali di bulan Ramadan. Orang yang memberikan kepada fakir miskin banyak sekali di bulan Ramadan. Sedekah kepada orang tidak mampu banyak sekali di bulan Ramadan. Ini terlepas dari duit zakat. Sebab insyaAllah yang belajar di sini sudah mengerti mana zakat dan mana bukan zakat. Dan banyak di antara ini yang hadir ke tempat ini menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Itu duit semua yang dibagi-bagi. Dan tidak akan orang mampu berbuat yang demikian itu kecuali karena dipilih oleh Allah. Bahkan kabar gembira juga bahwa hari ini pun ternyata utang tanah kita sudah beres. Orang ini, padahal ini jumlah yang sangat besar, ada yang beresin utang tanah kita ini. Allah, satu orang yang ini adalah termasuk Allah mengayakan hatinya. Dan belum lagi yang lainnya, ternyata Masya Allah pembangunan berjalan terus. Tanpa harus kita muter sana muter sini, ada saja yang datang. Dan semoga Allah menggugah hati orang-orang yang mendengar acara ini dimanapun berada. Paling tidak berdoa jangan sampai mereka tertinggal dari rombongan manusia-manusia al-mulia ini, manusia yang diberi oleh Allah kekayaan hati. Dan yang diberikan kadang, subhanallah, bagaimana orang memberikan uang sebanyak itu, bagaimana orang bisa membantu sebesar itu. Tapi kalau memang kita hitung-hitungan dengan akal kita, orang akan mengatakan mending buat bisnis dan modal. Akan tapi hitungannya dengan Allah yang tidak pernah peduli berapapun yang akan aku keluarkan. Inilah orang kaya yang sesungguhnya, bukan gedung yang mewah, bukan mobil, bukan gedung yang megah, bukan mobil mewah. Kekayaanmu bukan apa yang kau tumbuk, tapi kekayaanmu adalah apa yang kau berikan. Itulah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah dan juga yang diterapkan oleh Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Alhamdulillah, jadi munculnya orang-orang semacam itu harus kita syukuri dan kita doakan, yang menyelesaikan pembayaran tanah, yang membantu pesantren tahfidz, dan masya Allah mulai dari macam-macam yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, tapi Allah tidak akan lupa dan tidak ada yang kelewatan dari hitungan Allah. Allah akan ganti dan Allah akan ganti, Allah akan ganti, dan semoga itu semua menjadikan sebab kebaikan bagi orang tersebut, dan semoga yang lainnya pun akan tergugah. Dan hal ini pun terus akan kami sampaikan dalam beberapa hari ini, karena apa? Syukur kami dengan adanya orang-orang kayak semacam itu. Dan ketahuilah, yang kami dengar pun bukan hanya berbuat baik ke tempat ini, ada di antar mereka yang berbuat baik di tempat sana. Majlis di sini, alhamdulillah, memang kita tidak ingin mengeruk hartanya orang ke al-bahjah, tidak. Akan tapi kita ingin menghidupkan hati kaum muslimin agar mereka berbuat baik di sekitarnya sana. Musolanya, madrasahnya, pesantren yang ada di sana, masjid yang ada di sana, fakir miskin yang ada di sana. Intinya bagaimana hati kita ini keluar daripada kekikiran, hati kita keluar daripada kefakiran yang sesungguhnya, yaitu fakirnya hati atau tamaknya hati, sehingga tidak pernah puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Jadi alhamdulillah kita syukuri, mohon didoakan baik yang membayar dari awal pembayaran urusan tanah. Awal pembayaran urusan tanah. Satu orang itu pertama kali membayar urusan tanah, dengar tanah kita beli, satu orang hanya telepon, Buya saya titip, tapi tidak semuanya. Wah, kaget. Jumlah tanah kan mahal, ngomongnya titip tapi tidak semuanya, berarti kan sedikit. Akhirnya hanya coba Buya dilihat di rekening. Setelah kami lihat awal pembayaran, dibayar oleh satu orang dengan 500 juta waktu itu. Kalau itu kan modal, Bu, toko gede nih. Dan terakhir hari ini ditutup oleh seorang, baik yang menutup dan yang membuka dan yang berjuang di dalamnya, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Anak keturunannya dijaga oleh Allah. Kehidupannya di dunia bahagia mulia dan di akhirat bahagia dan mulia. Ini saja. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kitab kita Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita bisa sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu taala fi adabil qiraati, di dalam tata krama membaca Al-Qur'an. Kita telah sampai kepada faslun, ini pasal menjelaskan tentang wa idza warada, jika datang alal qari'i, kepada seorang qari' yang lagi membaca Al-Qur'an, man fihi, kedatangan orang, man orang fihi, yang pada orang tersebut ada fadilatun, kemuliaan, kelebihan, artinya orang itu orang mulia, baik itu min ilmin, karena ilmunya, au solahin, atau kebaikan, dia orang soleh, au syarafin, atau karena kemuliaannya, syaraf bin nasab, bisa saja keturunan guru kita, biarpun dia masih bodoh tapi anaknya guru, atau keturunan duriyah Nabi SAW, biarpun tidak punya ilmu tapi ada syaraf di dalamnya. Kalau kedatangan orangnya semacam itu, au sinin, atau orang lebih tua dari kita, ma'asiyanatin, ini diarahkan orang pak tua umurnya, akan tapi siyanatin, dia termasuk menjaga diri, ada tua umurnya pemabuk, penjahat, enggak menghormati syariat, ya enggak perlu dihormati orang kayak begitu. Jadi ada orang tua, bukan sekedar tua, tapi tua dia menjaga, memang dia teramat baik, ilmu tidak, dari golongan syaraf tidak, punya kemuliaan keturunan juga tidak, tapi orang tua dia menjaga diri dari hal-hal dosa gede. Allahu hormatun wilayatin, atau dia punya kehormatan karena wilayah, misalnya, mohon maaf, karena dia adalah penguasa kita, tapi ingat, bukan penguasa yang masyhur dengan kezalimannya. Awiladatin, atau karena melahirkan kita, bapak kita, mbah kita, biarpun lebih bodoh dari kita, misalnya. Aw ghairihima, atau yang lainnya. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bil qiyami, kita berdiri. Kita berdiri di hadapan orang-orang, kalau kita kedatangan orang kayak semacam itu, ala sabilil ihtiram, untuk memuliakan mereka, berdiri untuk menghormati mereka, ini perlulah hormat. Padahal kita dari saat lagi membaca Al-Quran, akhirnya diselesaikan sampai titiknya, jangan dipotong di tengah-tengah. Misalnya kalau ayat kursi beresin dulu, baru setelah itu kita sambut beliau setelah didudukkan, kita lanjutkan lagi. Wal ikrami, dan untuk memuliakan, asalkan dalil riya'i, bukan untuk riya'. Wal i'dami, bukan untuk memuliakan cara yang salah. I'dam itu untuk membangga, sombong. Bal dalika mustahabun, akan tetapi yang demikian itu sunnah. Tapi hati-hati, di saat Imam Nawawi ngomong begini, padahal yang ngomong orang besar Imam Nawawi, dibodohkan Imam Nawawi. Dengan serta-merta mengatakan Imam Nawawi ngajar yang enggak benar. Kalau ada orang datang kita berdiri, hukumnya haram katanya. Coba. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba yatamatsala lahu rijalun bil qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang ada orang berdiri, yatamatsala lahu rijalu qiyaman, ada orang berdiri kalau nyambut dia datang, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ini riwayat. Ada hadis Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan hadis ini hasan, bagus, benar, bisa dipakai. Bahwasanya kalau ada orang senang jika ia datang kemudian orang menghormatnya dengan berdiri, maka hendaknya orang tersebut menyiapkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis itu benar adanya dari Rasulullah. Tetapi lihat maknanya itu beda. Man ahabba ayyata matala, saya misalnya senang jika orang semua berdiri menghormati aku, apalagi lah suruh pesan, suruh berdiri semuanya, hormati aku. Lah itu berarti saya senang, saya yang menyiapkan diri ke dalam neraka. Tapi kalau ada orang menghormat dari suka-suka dari dia, menghormat, jadi itu apakah dilarang? Diperintah oleh Rasul, tugas menghormat, tapi kau minta penghormatan dia. Saat Ibn Ubadah seorang pemimpin datang, Rasulullah mengatakan, "Kumuli sayyidikum, berdirilah untuk tuanmu." Kisah Sayyidina Abu Bakar dengan Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Aisyah merasa punya kesalahan, Rasulullah mengatakan, "Kumi, berdirilah kepada bapakmu." Maka pilih roksahu dan cium kepalanya. Dan masih banyak cerita-cerita bahasanya. Nabi Muhammad SAW ternyata menyuruh yang demikian, bahkan dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah. Dalam hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan para Imam Nasa'i juga meriwayatkan bahwasanya waktu kalau Rasulullah itu datang, atau Siti Fatimah tenang, idza dakhalat alaihi qama ilaiha, kalau Siti Fatimah itu datang kepada kalau Sayyidat Fatimah datang ke Rasulullah, qama ilaiha, Nabi Muhammad langsung berdiri kepada Siti Fatimah. Allah, berdiri siapa itu? Putrinya, putrinya. Jadi Siti Fatimah datang ke rumah Rasulullah, berdiri ilaiha. Faqadha biyadiha, kemudian disambut tangannya Siti Fatimah, di bawah dibonceng tangannya Siti Fatimah az-Zahra, putri bertingkat beliau. Faqabbalaha, lalu diciumnya. Wa ajlasaha, lalu didudukkan Siti Fatimah az-Zahra fi majlisihi, di tempat duduknya Rasulullah. Begitu sebaliknya, wa kanat idza dakhala 'alaiha, jika Rasulullah datang ke rumahnya Siti Fatimah az-Zahra, akhadha biyadihi, akhadat biyadihi, diambil tangannya Rasulullah, wa qabbalahu wa ajlasahu fi majlisiha. Kemudian didudukkan Rasulullah di tempat nih. Siti Fatimah berdiri nyambut, Rasulullah juga berdiri nyambut. Yang enggak benar itu mengharap senang gara-gara orang tidak berdiri, kurang ajar semua sama saya ini. Ah, itu falyata bawa maka atau minan nar. Cuman orang salah faham, memang kebiasaannya mencaci maki orang, selalu serta merta berdiri haram. Sehingga kebiasaan kita itu diharamkan semuanya. Kalau saya pengajian, saya tidak pernah menyuruh orang berdiri, tapi di pinggir jalan berdiri semuanya. Kan begitu misalnya. Itu kemauan siapa? Kan begitu. Dibedakan begitu. Kalau kami merintahkan, semua yang datang harus berdiri untuk saya. Oh, ini seperti yang terjadi di Persia dulu. Di Rom. Jadi para pembesar-pembesar Rom, kalau ada pembesar datang, wajib berdiri semuanya. Kalau belum suruh duduk, belum duduk. Jadi tidak, kalau yang penting Anda jangan mengharap orang berdiri menyambut Anda. Tapi jika ada orang menghargai Anda, memuliakan, itu memang kewajiban kita memuliakan orang dengan kriteria. Karena ada ilmunya, karena umurnya lebih tua dan dia bukan orang jahat, atau karena dia keturunan orang soleh, perlu kita berhormat. Bahkan di saat kita membaca Al-Quran pun, kalau bisa kita berhenti dulu. Baik. Waqad thabata al-qiyamu lil-ikrami, dan telah tetap ditetapkan, telah datang riwayat. Thabata, telah datang riwayat, telah benar datang riwayat al-qiyamu, tentang berdiri tadi, lil-ikrami, untuk memuliakan, min fi'lin Nabi, dari pekerjaannya Nabi SAW. Nabi berdiri untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Nabi menyuruh sahabat beliau untuk berdiri untuk Sa'ad bin Ubadah. Wa fi'lu ashabi sallallahu alaihi wasallam bi hadratihi wa bi amri. Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, wa fi'lu ashabi dan perbuatan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum bi hadratihi, di hadapan Nabi, bi amri wa bi amri, dan atas perintah Nabi. Nabi yang menyuruh, ada banyak. Kalau kita bicara tentang ini, banyak Imam Suyuti mengumpulkan hadis ini, jumlahnya banyak. Hadis berdiri dan cium tangan, berdiri cium tangan. Ada. Wa min fi'li tabi'in, dan juga yang dilakukan pekerjaan para tabi'in. Setelah datang para sahabat Nabi, datang orang namanya tabi'in. Mereka pun melakukan yang sama. Wa man ba'dahum, dan orang yang datang setelah itu. Wa man ba'dahum, dan datang setelah itu. Minal ulama'i, dan dari para ulama-ulama as-salihin, yang soleh-soleh. Bukan ulama yang aneh. Wa jama'tu juz'an fil qiyami, dan Imam Nawawi sendiri telah mengumpulkan juz'an. Jadi waktu Imam Nawawi ngomong begini, bukan asal ngomong. Ternyata beliau juga mengarang dan mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan ini. Hebat tuh. Itu yang pandai ngomong dikit sejah. Nggak boleh berdiri, haram masuk neraka. Nggak pernah punya hadis satu dua pun. Imam Nawawi, jama'tu, aku telah mengumpulkan juz'an satu juz. Dulu, satu juz. Juz'an adalah jumlah yang besar. Bukan sebaris, dua baris. Fil qiyami, tentang berdirinya menyambut orang yang mulia. Wa dzakartu fihi ahaditha, dan aku sebutkan. Wa dzakartu, dan aku sebutkan fihi, di dalam juz itu. Ahaditha al-ahaditha ahadith wal-athar, dan riwayat-riwayat dari sahabat Nabi dan para tabi'in. Al-baridati, yang datang istihbabi, tentang memakamus kesunnahannya. Wa binnahyi anhu, dan ada orang yang melarangnya. Jadi aku sebutkan, Imam Nawawi selalu netral. Jadi beliau punya satu buku, di situ menyebutkan tentang hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang sunnahnya berdiri menyambut orang mulia. Dan di situ juga ada riwayat-riwayat tentang larangan berdiri untuk menyambut orang mulia. Loh, gimana Imam Nawawi ini? Karena orangnya adil. Wa bayantu, dan setelah itu aku terangkan, dhafan dhaifi minha, mana yang lemah dari riwayat tersebut. Wa sihhatas sahihi, dan mana yang sahih dari hadis-hadisnya itu. Setelah dipilih, baru setelah itu ditarjah oleh Nawawi. Wal jawabu, dan setelah itu ada jawaban kesimpulan. Amma yutawahamu minhu nahyu, sesuatu yang diduga-duga dari riwayat tersebut ada larangnya. Walaysa fihi nahyun, ternyata bukan larangan yang sesungguhnya. Lo, Imam Nawawi mencermati, bukan membaca satu hadis lalu jerit di mimbar, bukan. Tapi ngumpulin hadis dulu, dicermati. Kok sampai Nabi Muhammad melarang, ternyata apa sebabnya? Kenapa sebabnya? Ternyata Rasulullah pernah melarang di situ hanya karena takut diwajibkan. Ada macam-macam sebab dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ternyata yang hadis yang seolah-olah bentuknya larangan, ternyata ada maksud lain, bukan karena melarang yang sesungguhnya. Wa udhtu dalika kullahu, wa udhtu, dan aku telah jelaskan dalika yang demikian, kullahu, semuanya, bihamdillahi, segala puji itu atas karunia Allah, maksudnya itu bihamdillahi ta'ala, dengan kemudahan dari Allah yang maha terpuji. Faman syakka, barang siapa ragu, yang ragu dengar omongan ini ragu. Kalau insyaAllah para hadirin dan para pendengar dan para pemirsa tidak ragu, yang dengar katanya itu loh yang ragu, ya. Jika anda ragu, min syai'in fi syai'in min ahadithihi, dari sesuatu dari hadis-hadis yang telah aku sebutkan, falyutali'hu, hendaknya baca benar-benar. Imam Nawawi punya pembahasan khusus. Yajid, maka ia akan menemukan, ma yazulu bihi asyakuhu, ima, sesuatu yazulu yang bisa menghilangkan bihi, dengan sesuatu tersebut, syakuhu, keraguannya, insyaAllah ta'ala, insyaAllah. Yang masih ragu dengan omonganku, atau waktu baca hadis-hadis ragu, baca lagi bukuku itu, perenungi dengan pelan-pelan, kamu akan faham dan tidak ragu lagi. Jadi Imam Nawawi ngomong itu biasa. Memang ulama itu kalau mendengar sebuah berita itu tidak langsung spontan, dicermati, didatengkan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan masalah itu, baik yang melarang atau yang memerintahkan, dikumpulin baru dicermati, baru disimpulkan setelah itu. Faslun, pasal. Faslun, fasal fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil kira'ati fi salati. Fasal ini fasal tentang fi ahkamin nafisatin, tentang hukum-hukum yang sangat mulia. Nafis, berharga. Berharga, tata'allaku, berkenaan, bil kira'ati, dengan membaca Fis sholati di dalam sholat. Ubaliku fis tisoriha. Ubaliku aku berlebihan. Maksudnya sangat. Ubaliku aku sangat fis tisoriha di dalam ringkasnya. Ubaliku aku sangat fis tisoriha di dalam ringkasnya. Fa innaha sebab sang demikian ini. Sebab masalah ini masyhuratun masyhur. Fi kutubil fikih di dalam kitab fikih. Coba saja. Bab qiraatus surati. Kalau kita baca di kalab kitab fikih. Fathul Muin dan yang lainnya. Panjang lebar. Masyhuratun masyhur. Minha diantaranya masalah tersebut atau ahkam-ahkam tersebut. Hukum minha diantara hukum-hukum tersebut. Annahu sesungguhnya. Tajibu wajib al-kiro'atu membaca fi sholati di dalam sholat al-mafrudatu sholat fardu. Bismail ulama'i di dalam menurut kesepakatan ulama. Tajibu wajib al-kiro'atu. Di sini harus ada keterangannya. Makanya kalau ustadznya enggak menjelaskan bisa salah. Tajibu wajib al-kiro'atu. Kiro'ah di sini baca fatihah. Loh gue enggak ada tulisannya fatihah. Ilmunya yang membaca. Coba enggak ada terangan fatihah ya. Makanya kalau belajar tanpa guru bisa kacau. Minhasu annau tajibu sungguhnya wajib al-kiro'atu membaca fatihah. Bukan yang lainnya. Fatihah. Fi sholati di dalam sholat al-mufradati yang wajib. Bi ijma'il ulama'i wajib menurut apa ijma'nya ulama. Kesepakatan ulama. Tsumma qala Malik. Dan bisa saja itu kita bawa kepada nanti ada perbedaan Imam Abu Hanifah tetap mengatakan wajib biarpun Imam Nawawi mengisyaratkan tidak wajib, hanya Imam Nawawi Imam Abu Hanifah karena mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi kesimpulannya sebelum kita membaca kitab ini, membaca Fatihah itu ijma' ulama wajib. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, baca Fatihah harus. Tidak sah kecuali pakai Fatihah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah juga wajib. Berarti semuanya mengatakan wajib. Hanya saja Imam Abu Hanifah itu membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau wajib itu ditinggalkan sah, tapi dosa. Sebab wajib itu ditetapkan bukan dengan dalil qat'i menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau fardu, kalau ditinggalkan batal. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu menurut Imam Abu Hanifah itu adalah wajib juga, cuman bukan fardu. Ini perbedaan ya kalau kita belajar fikih. Kalau menurut jumhur ulama madzhab Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad, fardu juga wajib. Maka di sini tajibul qira'atu bisa kita maknai Fatihah kalau mau. Nanti belakangnya harus dijelaskan bahasanya wajib di sini beda dengan fardu. Bisa saja ini membaca Quran secara umum. Jadi kalau kita maknai wajib di dalam sholat itu membaca Al-Quran. Kesepakatan ulama, cuman yang dibaca itu mana? Itu bisa kita artikan kayak begitu. Kemudian di sini, tsumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa jamahirul ulama dan jumhur ulama mengatakan tata'ayyan qira'atul Fatihah. Jadi menurut tiga madhab itu adalah Fatihah yang wajib dibaca. Di kulli raka'atin setiap rakaat kita baca Fatihah atau tidak dalam sholat? Hah? Kalau kita sholat baca Fatihah tidak? Baca Fatihah ini. Wa qala Abu Hanifah wa jama'atun dan menurut Abu Hanifah Tahanifah dan jamaah sekelompok ulama dan juga Abu Hanifah mengatakan la tata'ayyanul Fatihatu abadan, tidak tertentu Fatihahnya. Menurut Abu Hanifah tidak harus Fatihah. Wa qala Imam Abu Hanifah berkata wala tajibu qira'atul Fatihati, tidak wajib membaca Fatihah. Dan sebaiknya dimaknai wala tufrat. Wala tufrat qira'atul Fatihah dan tidak difardukan. Sebab Abu Hanifah membedakan kalau wajib ini menurut Abu Hanifah juga wajib sebetulnya. Wala tajibu, tolong ini dikasih taklik tambahan sedikit keterangan di dalam madzhab Imam Abu Hanifah bahwasanya ini pelik supaya tidak rancu. Wajib di sini sepertinya fardu di sini. Sebab Abu Hanifah mengatakan baca Fatihah juga wajib. Cuman wajib menurut Abu Hanifah itu adalah bukan fardu. Jadi di sini semestinya fardu. Cuma digampang oleh Imam Nawawi wala tajibu. Wala tajibu ini tidak difardukan qiraatul Fatihah membaca Fatihah fi raka'atainil ukhrain. Di rakaat yang pertama yang kedua, di raka'atainil ukhrayaini. Wala tajibu qiraatul Fatihah fi raka'atainil akhirataini. Fatihah di rakaat yang akhir tidak wajib. Baik, ini saja. Ini keterangan di sini perlu penjelasan bahwa di dalam menurut madzhab Abu Hanifah sama Fatihah juga wajib. Hanya saja tidak fardu. Sebab wajib menurut Abu Hanifah itu boleh kalau ditinggal dosa tapi tetap sah. Sehingga kalau Anda dalam salat tidak baca Fatihah, Anda baca qul huwallahu ahad, langsung Allahu akbar, salat sah tapi dosa. Menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, menurut mazhab kita Imam Syafi'i atau mazhab lain Malik dan Ahmad, maka Fatihah itu harus. Waswabul awal, yang benar adalah pendapat yang pertama jumhur ulama, Fatihah wajib. Maknanya wajib itu kalau tidak dibaca enggak sah. Bukan wajib menurut Abu Hanifah ini, harus dijelaskan, harus dipahami makna ini. Dan barangkali jarang orang yang membahasnya, tolong dicatat secara khusus biar tidak salah paham. Menurut Abu Hanifah juga wajib, cuman bedanya wajib menurut Abu Hanifah kalau ditinggalkan dosa tapi sholatnya sah. Waqad tadhaharat 'alaihi, tadhaharat telah saling menguatkan, telah banyak sekali tadhaharat saling menguatkan. Alaihi terhadap masalah terhadap hal ini adil al-adilatu, pendapat yang pertama ini al-adilatu dalil-dalil minas sunnati, dari hadis Nabi SAW. Wa yakfi min dalika, cukuplah dari yang demikian itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis sahih. Hadis sahih berbunyi apa? La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. La tujzi'u, tidak sah salatun, satu salat, la yuqra'u, yang tidak dibaca, fiha, di dalam salat tersebut, bi ummil kitab, dengan Fatihah. Ini yang dipakai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau orang enggak baca Fatihah, solatnya enggak sah. Cuman Abu Hanifah mengatakan enggak fardu, wajib iya. Wajib berdasarkan hadis. Ini menurut Abu Hanifah wajib. Sebab menurut Abu Hanifah wajib itu sesuatu yang ditetapkan dengan dalil ahad, bukan mutawatir. Dalilnya bukan dalil qat'i kebenarannya. Sementara ini adalah hadis ahad, maka tidak bisa dijadikan sesuatu itu fardu. Maka menurut Imam Abu Hanifah hanya wajib. Karena ini hadis yang ada di dalam Al-Quran, maka menurut Abu Hanifah membaca ayat fardu. Ayat apa saja? Membaca Al-Quran. Kalau meninggalkan baca Al-Quran tidak sah. Misalnya, menurut Abu Hanifah kalau enggak baca Fatihah tapi baca kulhu, solatnya sah. Tapi kalau enggak baca semasa likulhu enggak, Fatihah juga enggak, menurut Imam Abu Hanifah juga tidak sah, karena enggak baca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu disepakati. Menurut Abu Hanifah fardu baca Al-Qur'annya, tidak harus Fatihah. Faqra'u ma tayassara. Ma tayassar. Disebut dalam Al-Qur'an ma tayassar. Min Al-Qur'an ini fa tayassar, ma tayassar, yang mampu saja yang bisa kau baca. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ma tayassar, yang mampu, apa saja, tidak harus Fatihah. Jadi kalau tidak pakai Al-Qur'an pasti batal, tapi kalau pakai Fatihah, enggak pakai Fatihah dosa. Tapi tetap sah menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa ajma'u 'ala istihbab qira'ati surati ba'dal Fatihah, dan disunahkan untuk membaca surat ba'dal Fatihah. Jadi kalau kita membaca surah setelah Fatihah itu sunnah. Fi raka'ati subhi, di dua rakaat subuh. Subuh itu berapa rakaat? Maka disunatkan di rakaat yang kedua kita membaca surat selain Fatihah. Surat apa saja? Wa ulayaini fi baqi shalawati, di rakaat yang ulayaini, di dua rakaat fi baqi shalawati, di salat selain subuh, bagi sisa dari salawat tadi. Sisa dari salat subuh, selain salat subuh berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti kalau salat zuhur, asar, maghrib, isya, sunnahnya membaca surah itu adalah di rakaat yang pertama dan ke dua. Waqtalahu fi istihbabiha fi tsalitsati warabi'ati, yang keempat dan yang ketiga salat zuhur gimana? Boleh enggak saya baca Fatihah, baca surat setelah walallahi amin, imamnya kok panjang bener. Boleh enggak saya baca surat? Wal Syafi'i fiha qawlani, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Wah, lumayannya. Al-jadidu, pendapat yang kedua, annahu tustahabu, pendapat yang baru di dalam mazhab Imam Syafi'i, disunnahkan ibu. Telah waladhalin amin, rakaat yang ketiga, ibu boleh baca surat lagi. Tentunya ini ketentuannya adalah di saat bukan imam Anda. Kalau sudah jadi imam, selesai, langsung rukuk. Jangan diperlambat orang di belakang, mentang-mentang jadi imam, surat lagi. Kalau Anda sholat sendirilah imam. Atau di saat Anda mendengar imam, kok lama sekali Fatihahnya rakaat ketiga kok lama benar. Anda sudah waladhalin amin mulai tadi belum rukuk-rukuk lagi. Baca aja surat yang lainnya nih. Wal qadimu, pendapat ulama, pendapat madhab Syafi'i yang dulu, qal qadim waktu di Irak. annaha la tustahabu, tidak disunnahkan. Annaha, sesungguhnya bacaan itu, la tustahabu, tidak disunnahkan. Pendapat Imam Syafi'i yang dulu tidak disunnahkan, akan tapi ini yang banyak dikukuhkan dalam madhab kita. Banyak yang mengukuhkan pendapat ini, jadi tidak disunnahkan. Setelah melobbaling amin rakaat yang ketiga langsung Allahu Akbar. Wa idza qala ashabuna, berkata ulama madhab Syafi'i. Ingat, kalau sudah kalimat ashabuna di kitab ini adalah ulama madhab Syafi'i yang datang sebelum Imam Nawawi. Wa idza qulna, jika kami katakan inna tustahabbu, sesungguhnya itu disunnahkan, fala khilafa, maka tidak ada perbedaan, annahu yustahabbu, sesungguhnya disunnahkan, ayyakuna aqal minal qiraati fil ulayaini, ayyakuna aqal, hendaknya bacaan di rakaat yang ketiga dan keempat itu aqal, lebih sedikit, lebih pendek. Fil ulaya ini, daripada yang kedua, yang pertama dan kedua. Kan urutannya kan sudah jelas pada pertemuan yang lalu. Rakaat pertama lebih panjang dari kedua. Kedua lebih panjang dari ketiga. Ketiga lebih panjang dari keempat. Pokoknya dipakai urutan ini. Watakunul qira'atu tsalitsati warabi'ati sawa. Maka menjadilah bacaan yang ketiga atau yang keempat sama. Atau yang tiga lebih panjang dari yang keempat. Wahal yatulul ula ala thaniyati fiha wajhani. Apakah yatulul ula ala thaniyati? Apakah panjang yang pertama? Atau yutawwil, fahal yutawwilu al-ula ala thaniyati? Apakah sang musalli tadi yutawwilu, memanjangkan al-ula, rakaat yang pertama, melebihi daripada yang kedua? Fiha wajhani, ada dua pendapat. Asahuhuma, pendapat yang paling benar, inda jumhuri ashabina, menurut kebanyakan ulama dari sahabat-sahabatku, annahu la yutawil, hendaknya memanjangkannya, la yutawil. As'ala, inda jumhuri ashabina, dahlah Allah. Inda jumhuri ashabina, jadi pada ulama madhab Syafi'i banyak mengatakan tidak, bukan pendapat yang dipilih Nawawi, tidak usah dipanjangkan yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua. Wahuwa sahih, dan itu pendapat yang benar. Indal muhaqqiqin, menurut ahli tahqiq, termasuk dalamnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Annahu yutawil, hendaknya memanjangkan yang pertama. Padahal sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi memang selalu adil. Kalau ada pendapat, disebut semuanya. Jadi, rakaat yang pertama yang dipilih oleh para ahli tahqiq adalah rakaat pertama lebih panjang dari kedua, caranya, sunnahnya. Kedua lebih panjang dari ketiga, kalau ketiga mau baca. Wawal mukhtaru, dan itu pendapat yang dipilih. Dan biasanya kalau Imam Nawawi yang ngomong pertama kali, yang memilih Imam Nawawi, ikhtiarnya Nawawi. Lihadithis sahih, karena adanya hadis sahih, ana anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Rasulullah itu yutawwilu, memanjangkan, fil ula, di rakaat yang pertama, ma la yutawwilu, seperti tak, ma la yutawwilu, dan tidak memanjangkan, fitaniyati, di rakaat yang kedua. Rasulullah yutawil fil ula, memanjangkan yang pertama, tidak seperti mayutla yutawil fitaniyati, seperti memanjangkan yang kedua. Jadi memanjangkan yang pertama tidak seperti yang kedua, artinya yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Faedatuhu, dan faedahnya adalah ayyudrikal mutaakhirur rakaat al-ula, orang yang terlambat itu bisa mengejar rakaat pertama, sebab sebaik-baik orang itu mengikuti rakaat yang pertama. Sebaik-baik orang yang mengikuti rakaat pertama yang mengetahui takbirah turut ikhramnya imam. Jadi orang sholat berjamaah bareng, tapi martabatnya beda. Ada orang yang dapat terakhir sebelum imam salam ngejar assalamualaikum, sebelum salam lagi duduk tahiyat baru dapat. Ada yang dapat rakaat ini, ada yang dapat rakaat pertama, ada yang hebat lagi, imam Allahu Akbar langsung disusul dengan Allahu Akbar. Masih panjang, ditutup sampai di sini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang kemarin menerangkan bahwa sesuatu yang masuk ke lubang yang lima yang lebih dari batas, eh? Itu membatalkan puasa. Gimana? Sesuatu yang masuk ke lubang yang lima itu yang lebih dari batasnya, itu masuk apa, membatalkan puasa. Nah, seandainya ini ada orang puasa, orang itu punya penyakit ambien. Kalau buang air besar, anginnya itu keluar. Kalau nggak dimasukkan sama orangnya itu nggak masuk. Itu bagaimana Bu ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila kita misalkan berjamaah membaca Al-Quran sekeluarga, apakah niatnya harus bersama-sama masing-masing berniat membaca Al-Quran bareng-bareng atau boleh diwakilkan salah satu saja berniat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa diantaranya memasukkan sesuatu ke lubang dubur, dan harus dibiasakan memasukkan sesuatu ke lubang dubur dan memasukkan lubang dubur, itu beda. Yang batal adalah memasukkan sesuatu ke lubang dubur. Kalau memasukkan lubang dubur tidak membatalkan puasa, dan itu dibahas para ulama. Jadi ambeien itu lubang dubur, ambeien yang keluar berarti yang dimasukkan adalah lubang duburnya, bukan memasukkan sesuatu ke dalam dubur. Itu jelas diakhir oleh ulama. Jadi kalau yang memasukkan sesuatu, kalau memasukkan lubang dubur tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memasukkan ke lubang dubur, mohon maaf, ambeien keluar begini, ini lubang dubur keluar, berarti yang keluar adalah ambeiennya. Tapi kalau kita memasukkan sesuatu ke lubang duburnya, batal. Tapi kalau mengembalikan ambeien ke tempatnya, berarti yang dimasukkan adalah lubang duburnya. Jadi kalau yang dimasukkan lubang duburnya, mohon maaf majelis mulia, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang kalau memasukkan ke lubang duburnya, bukan memasukkan lubang dubur, maka itu batal puasanya. Jadi memasukkan lubang dubur tidak masukkan membatalkan puasa, tapi memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu dubur. Baik, itu. Kemudian masalah niat. Dan kalau Anda ingin mendapatkan pahala, harus berniat semuanya. Nah, ini niat semuanya. Kalau tidak niat, dah insya Allah Anda dapat pahala. Cuma niat itu mengukuhkan. Dan kadang-kadang niat itu tidak hanya saya niat untuk baca Al-Quran. Diniati dengan hajat Anda. Ya Allah, saya akan baca Al-Quran. Semoga aku beri kemudahan ini. Semoga aku semakin cinta Al-Quran. Nah, ini. Jadi semakin banyak niatnya, semakin bagus. Jadi tidak harus niatnya. Akan tapi, kalau Anda niatkan, maka pahala itu akan bertambah pada Anda. Ini sebab Anda membaca sendiri dapat pahala. Niat atau tidak niat membaca Al-Quran, tentunya niatnya. Nah, nanti memang dikatakan oleh ulama perbedaan kalau kita mengucapkan Al-Quran, niat Al-Quran dan niat yang lainnya. Misalnya membaca kalimat dalam Al-Quran tapi niat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, ada dalam Al-Quran, itu Al-Quran, tapi niatnya berzikir, maka tidak dosa biarpun dalam keadaan haid, bukan dilarang. Tapi niat itu penting. Tapi permasalahannya tadi, kalau kita ngaji bersama, haruskah kita niat? Niat di sini bukan suatu kewajiban. Kalau Anda baca pun dapat pahala, tapi niat ini untuk melipat gandakan pahala. Baik, kemudian ada yang setiap bulan saya membayar tagihan listrik. Ya. Namun ada kejanggalan dan setiap setelah membayar listrik tersebut, yaitu jika di dalam sebut di dalam nota listrik struknya itu jumlah tagihannya misalnya 5.757.200 rupiah, tapi oleh petugasnya penerima setoran tersebut digenapkan menjadi 58.000 rupiah, berarti ada tambahannya berapa? 800 rupiah. Bagaimana yang demikian ini? Jadi bagi penagihnya, ya tidak diperkenankan, hukumnya haram. Cuman bagi Anda, ya barangkali dia butuh, bilang saja, Pak, kelebihannya dihalalkan saja supaya dia tidak pergi dengan yang haram. Pak, buat beli es. Nggak ada lagi es 800 ya. Nah, nih. Jadi dihalalkan saja karena cuma 800 rupiah. Cuman pura masalahnya gede ini, Bu ya, ini. Ini kan perumpamaan. Tapi saya bayarnya 250, ternyata menjadi 280 nih, 30 nih. Terang-terangan saja. Saya tidak belum ikhlas kalau ngasih begitu ya. Atau bahan, jadi karena halal-halal, haram-haram. Jadi bahaya pika yang nakih itu tidak diperkenankan, kecuali Anda minta izin. Kalau Anda bagian suka nakih, hukumnya haram jika Anda belum diam saja. Ada duit tagih, kelebihan enggak membalikan. Ini ada penyakit. Kadang-kadang yang ingin, halah kecil paling tidak ditagih. Iya, orangnya mungkin lupa dan tidak menagih, tapi malaikat mencatat. Saya ngasih 50 ribu kepada Anda, padahal mesti 49.800, kurang 200 rupiah. Oh Bu ya, baik, nggak kirain. Nggak saya. Kalau kebetulan saya lupa sih, saya nggak nagih, tapi malaikat tahu ini. Terima 50, diam-diam nih, oh busuk hatimu. Itu langsung dicatat oleh malaikat. Itu jadi kalau bukan hak kita jangan diambil. Ketahuilah haram adalah tetap haram, jangan kita main-main urusan yang haram. Dan saya harus halal-halalan atau utang. Enggak boleh, enggak ada uang receh sebagainya. Termasuk jual beli, enggak ada enak-enakan begitu. Makanya ada istilahnya hailulah. Di dalam bahasa fikih dulu itu harus ada pemisah. Kalau enggak ada uang receh, ganti apapun yang sekiranya menghalalkan. Kalau di supermarket itu apa namanya permen ya. Permen harus rela dong. Kalau Anda paling marah dikasih permen, ya jangan bilang permen, selain permen dong. Enak aja soalnya. Jadi hailulah itu adalah untuk membebaskan kita supaya tidak ada ini. Anggap saja sesuatu yang enggak berhak. Dalam ru Allah fulus. Al-falsu itu zaman dulu itu adalah fulus itu bukan duit. Sehingga ada al-fulsu, fulus itu tidak ada ribanya. Tapi fulus zaman dulu lah. Orang zaman sekarang membaca fulus. Ini termasuk, mohon maaf, bagi orang yang membaca kitab fikih akhir zaman yang mengatakan fulus tidak ada ribanya, dia salah paham. Sebab yang dibaca itu fulus zaman dulu. Fulus itu fals, kepingan uang. Kepingan tembaga itu namanya untuk hailulah. Jika kita transaksi duit yang emas, dirham, dinar, kok ternyata ada kelebihannya, enggak bisa klop, hitung-hitungannya enggak pas, cari duit enggak ada, cari uang, fals. Fals apa? Untuk hailulah, untuk bebas, supaya kita enggak ada sangkut pautnya. Kurangnya susah ini, enggak ada susuk gimana? Ya sudah, kau terima ini, ya sudah, yang penting kita bebas. Ini biarpun satu truk tidak ada nilainya. Tapi untuk hailulah. Rupanya ustaz zaman sekarang baca fulus ini, kitab dulu abad ke-8 Hijriah. Dibaca al-fulus tidak ada ribanya. Nah, ini fulus zaman dulu bukan fulus zaman sekarang. Ini termasuk kesalahan orang membaca kitab fikih dulu disamakan dengan fulus sekarang. Fulus zaman dulu segudang pun tidak ada artinya. Nah, itu hailulah. Jadi boleh permen, boleh apa. Plastik yang ada harganya, kertas bisa. Apa sih? Biar halal ya. Atau minta ridho langsung itu boleh. Jadi enggak ada istilahnya enggak ada susuknya. Nanti semuanya alasan enggak ada susuk. Enak aja enggak ada susuk. Dan kalau bohong-bohong urusannya. Misalnya ada susuk, enggak ada susuk. Saya mungkin saya jasa. Terserah jasa apa saja. Perjanjiannya tadi berapa? 18 ribu. Tentunya dikasih duit 20 ribu. Enggak ada susuk. Padahal saya ada susuk, saya bohong. Allah hitung itu semuanya. Jadi kita tidak hanya urusan dengan manusia, tapi urusan dengan Allah. Baik ya. Bila apa benar berteman itu bisa mempengaruhi kita? Oh sangat. Kalau temanmu pembohong, esok hari kau berbohong. Suka menggunjing, ingin menggunjing. Jadi harga mati jangan berteman kecuali orang baik. Selesai. Jangan sok, tapi kan saya kuat. Hatimu, telingamu punya dengar. Mungkin Anda tidak senang gunjing. Gak mau gunjing, gak pernah mau gunjing, tapi sering duduk sama orang gunjing. Ketularan, gampang ketularannya. Anda penasaran dengar, kamu gak tahu gak? Ibu yang itu biasanya kedatangan laki-laki di warungnya. Pak ini loh ya, bener, iya. Biasanya setiap sore ada sini, cantik baru kamu, setiap sore. Anda dengar, Anda tidak senang gunjing, tapi Anda gak pergi-pergi. Anda dengar, ibu itu didatangi bapak ini setiap sore. Mikir, pas Anda lewat di warung tersebut, mau tidak mau ngelirik, karena ingat setiap sore. Bener. Lihat, ini pertama. Setelah itu, setelah ngobrol, iya kemarin saya juga melihat. Ikut sekarang, lihat. Pokoknya namanya setan itu pinter. Sudahlah kalau suka penggunjing, jauhi. Jangan deket-deket, sudah. Hati-hati, ngeri. Junding, neraka, gede biasanya, na'udzubillah ya. Jadi berteman. Kalau temannya ngaji, ya jadi ngaji. Temannya kerudungan. Temannya suka sedekah, mikir. Iya ya, dia sedekah terus. Masa saya lebih kaya, enggak sedekah, ketularan. Teman pelit. Pelit, nular pelit itu. Kok bisa? Iya, kemarin sama temannya itu beli es sendiri ya. Makan sendiri ya. Marah kan ini? Tapi masih berteman. Neraka aja, kurang ajar beli es sendiri, saya enggak dibeliin. Akhirnya besok malas dia beli sah satu juga, temennya yang kemarin pelit dibales, tidak mau beli ngapain, kemarin juga digituin sehari. Akhirnya setiap hari ketemu, akhirnya beli sendiri-sendiri, jadi enak. Akhirnya sama teman yang baik yang lainnya beli sendiri, oleh temennya dibilang apa, pelit jadinya. Jadi nular itu, jadi penyakit pelit itu nular. Kalau untuknya orang mau pelit, hati-hati. Jadi penyakit yang itu nular. Maka dalam khutbah Idul Fitri Idul Adha sebaiknya digunakan bahasa apa? Di daerah saya menggunakan bahasa Arab. Boleh bahasa apa saja. Dengan bahasa yang difahami oleh mereka juga bagus. Apalagi ini nasihat setahun sekali. Ada sebagian ulama mengatakan tidak mau pakai bahasa Arab. Ternyata jumhur ulama. Kebanyakan ulama-ulama gede-gede lah. Tidak usah macam-macam kita. Mereka biasa menerjemahkannya. Asalkan rukun-rukun khutbahnya disampaikan dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, solawatnya. Kemudian setelah itu wasiat takwanya. Kemudian setelah itu Al-Qur'annya. Doanya kepada ahli iman itu dibaca dengan bahasa Arab. Bahkan ternyata takwa pun ada perbedaan. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kita berpesan, tingkatlah ketakwaan kita ini. Nah, selawatnya pun bahasa Indonesia boleh. Ukurnya saja sebagian yang pakai banyak bahasa Arab Al-Qur'annya. Memang Al-Qur'an tidak bisa di Indonesia kan ya. Al-Qur'an juga bahasa Arab, enggak boleh terjemahannya. Dalam hal ini adalah sangat sederhana tapi kecumbur. Kebanyakan ulama mazhab kita mengatakan boleh dengan terjemahan, kecuali ulama dari mazhab Hanafi yang dari India. Mereka belum betul berhati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan orang ngomongnya ngelantur. Memang ada khutbah kalau tidak terbimbing ngelantur. Ngomongnya itu ngomong apa? Tak tahunya ngomong jadi kuwu. Suruh dukung kuwu, kacau ini. Khotib tidak boleh naik khutbah lagi itu. Jadi bupati, jadi ini, jadi medan. Jadi kalau berbicara tentang akhirat kematian, kalau ngomongnya fasih, ya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Kalau umumnya tidak karu-karuan, sudahlah. Pakai bahasa Arab saja, bahkan sebagian masjid kami perhatikan di sini dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab pun ditek abad keempat. Khutbahnya Ibnu Nabatah. Khutbah-khutbah dahulu. Bagus. Itu saja. Ya tidak apa-apa. Daripada yang khutbah orang lantur. Bahkan saya lebih senang begitu. Dan praktis 10 menit. Selesai. Anak-anak pada senang itu. Dan sewajiban. Tapi ya itu. Faedahnya kurang. Tapi kalau bisa bahasa fasih. Jelaskan pakailah bahasa Indonesia untuk tambahannya ya. Tapi kalau sebagian masjid kami temukan termasuk di Cirebon, kami sering sholat di tempat yang tidak ada khutbahnya. Cuman ya sayang kalau kita dapat belakang itu gak dengar ngomong apa. Tapi kalau dengar sampai depan tuh khutbahnya hebat karena ditulis oleh ulama dulu tuh. Hari ini pun kita dengar tentang yang makan haram begini-begini, yang makan haram begini, ngeri. Cuman sayang yang dengar tuh hafal tapi gak paham juga. Karena khutbahnya itu-itu saja. Hafal itu yang dengar. Cuman sayangnya jika tidak pahamnya. Padahal kalau paham, ajib itu. Karena wah petuah-petuahnya luar biasa. Kami dengar khutbahnya dahsyat isinya. Karena itu khutbah ditulis oleh ulama dulu. Ulama dulu itu nulis saja pakai niat. Dan pakai wudu. Disihoroi. Sholat hajat. Makanya dibaca enak. Cuman sayangnya, kalau tidak sampai dipahamkan, dipahami itu adalah sayang. Tapi sudah bagus daripada khutbah ngelantur. Kita pernah masuk ngelantur. Sudah hampir satu jam gak tahu ngomong apa tadi itu. Apa saya yang bebel? Mungkin benar saya yang bebel ya sudah. Karena saya bebel, saya khutbah yang tempat lain. Saya hadir di tempat lain saja. Dan memang saya itu jarang khutbah Jumat. Saya senang hadir masjid ke masjid. Saya pindah melihat dari belakang itu. Kami jarang hampir khutbah. Khutbah kami jarang khutbah Jumat. Baik, ya... Kalau Anda melihat orang pakai bahasa Arab saja, bagus itu, lebih aman. Tapi kalau ada yang pakai bahasa Arab, lebih fasih, lebih manfaat. Beda ya, lebih aman dan lebih manfaat. Manfaat syaratnya aman. Kalau yang pertama itu aman. Kalau pakai bahasa Arab itu aman. Amannya apa? Orang enggak ada obral jadi dewan tadi, enggak ada. Ngomongnya enggak ngelantur. Aman, apa? Aman itu. Tapi faedahnya kurang. Tapi kalau pakai khutbahnya benar, bahasa fasih, rukunnya didatangkan, bahasa Indonesianya fasih, bahasa Jawa, bahasa Cirebon fasih, Sunda fasih, lah itu pertama aman, yang kedua lebih manfaat. Jadi jangan disalahkan yang pakai bahasa Arab tok ya, itu saja. Mana tadi? Oh ini. Apakah bayi yang masih dalam kandungan itu diwajibkan zakat fitrah? Nah, kemarin berarti ini pendengar dari SMS. Ini tidak hadir pengajian kami dalam bab zakat. Yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah orang yang sempat menemui bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal. Misalnya, ada seorang lahir hari ini, besok hari raya. Hari ini berarti puasa terakhir. Asar ini melahirkan, wajib bayar zakat fitrah atau tidak? Kena, iya wajib, karena sempat menemui Ramadan dan hidup sampai nanti maghrib. Tapi kalau hanya menemui Ramadan saja, tidak menemui Syawal, tidak wajib. Misalnya Pak, puasa sehari penuh, sebulan penuh puasa, tapi sebelum hari raya sore jam 5:15 meninggal, wajib zakat fitrah? Tidak, karena tidak temu hari raya. Ya, sama ibu punya anak lahirnya habis maghrib nanti, misalnya hari besok hari raya, ibu melahirkan habis maghrib, wajib zakat fitrah tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sempat ketemu roh. Nah, dan pertanyaannya, apakah bayi masih dalam kandungan itu wajib zakat fitrah? Enggak, karena belum lahir. Lahir saja kalau tidak ketemu Ramadan enggak wajib. Ketemunya waktu di kandungan enggak? Ketemunya di dunia, melek, nger saya lihat dunia. Nangis bayi itu, karena melihat dunia itu ternyata banyak dosa. Seorang yang meminjam uang kepada orang yang menggadaikan sawahnya, lalu orang ngasih pinjam uang tersebut menerima pesanan penghasilan sawah tersebut dalam seorang yang meminjamkan uang kepada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawahnya digadaikan kepada yang meminjamkan uang. Ya betul. Lalu ngasih pinjam, yang ngasih orang yang ngasih pinjaman uang tersebut menerima pesanan penghasilan sawah tersebut di dalam batas waktu sesuai kesepakatan. Kenapa? Menerima persenan penghasilan sawah. Kenapa kok orang yang ngasih pinjaman menerima pesan, yang ngasih pinjaman menerima pesanan penghasilan sawah tersebut, ya enggak benar, itu riba. Riba enggak boleh. Kalau ada pinjam duit, saya pinjam siapa yang enak yang ngutang atau sana sini. Tidak, share saya aja ngutang dah. Saya ngutang kepada bapak. Ngutang 50 juta. Jaminannya adalah sawah setengah hektar. Baik. Karena saya punya sawah setengah hektar, saya pinjam duit 50 juta, jaminannya itu. Jaminan itu hanya sekedar jaminan, Pak. Anda tidak boleh menggunakannya. Yang salah di kampung apa? Anda minjemin duit, ya sawahnya akan saya garap. Ya gimana saya bisa bayar utang kalau sawahnya digarap? Dan itu haram hukumnya, riba itu. Dan tidak berkenan manfaatnya kembali kepada Anda. Atau sama persenan, Buya garap sawahnya. Tapi ada persenannya dong, setiap panenan bagi saya 10%. Nah kalau 10%-nya untuk nyicil utang, bagus. Tapi utangnya tetap 50 juta, 10% bayar, riba. Ini dua-duanya jenis yang kami ceritakan itu ada di Cirebon dan ada di Lampung. Karena dua orang penanya, yang satu dari Lampung, yang satu dari Cirebon dalam Yahoo Messenger waktu itu. Jadi di Lampung banyak orang kayak begitu, dan di Cirebon ada kayak begitu. Jadi kalau orang minjemin duit, jadi nanti setelah ibu minjemin duit pada orang, gadainya sawah, ibu garap sawahnya. Enak bener tuh. Nah itu adalah tidak diperkenankan dan kita harus sadar. Ini saja. Allah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tutul alaina innaka ala kshadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ketulusan ya Allah di dalam berbuat baik. Jadikan kehadiran kami mukaddimah kehadiran kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang semua ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah. Semua yang berjuang baik dengan harta mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, bahkan yang berdoa pun, jadikan doa mereka doa yang tulus yang kau dengar ya Allah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu ya Allah. Muliakan mereka semua dengan perjuangan, dan hindarkan kami dari segala kehinaan dan kenistaan ya Allah. Jagalah kehormatan kami, keluarga kami, anak keturunan kami. Muliakan mereka dengan kehidupan yang indah di dunia, mukaddimah keindahan di akhirat. Jauhkan kami dari yang haram, jadikan hati kami hati yang kaya, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Cukupkan dengan yang halal ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rindukan kami kepada Al-Quran, cintakan kami kepada membaca Al-Quran. Ampuni kami keteledoran kami saat kami membaca Al-Quran, dan jadikan anak keturunan kami ahli Al-Quran ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Hidupkan Al-Quran di rumah kami, masyarakat kami ya Allah. Dekatkan kami semua dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, Engkau Maha Tahu hajat kami, kabulkan hajat kami. Mudahkan segala urusan, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami, yang belum nikah ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Di antara yang hadir ya Allah, yang telah salah mendidik anak mereka,